mengumpulkan mereka. Kumpul itu bukan hanya sebenarnya kumpul saja. Jadi melewati Nabi, kemudian melewati Jibril. Allah itu untuk menghidupkan mereka, membangkitkan mereka itu tidak biasa. Ya Allah berkehendak waktu mampu. Tidak apa sekarang Allah tidak berkehendak, belum berkehendak. Apa ini belum terjadi? Artinya yang dimaksud bahwa ada dan di sini dia. Kalau diizinkan itu untuk menghidupkan mereka itu hidup bangkit dari kubur mereka. Bangkit dari akhir. Mau kan? Kalau Allah kita lebih sanggup antara ayat di depan dengan dengan untuk masalah. Artinya dijelaskan bahasnya kiamat atau hari akhir atau yang makan Allah itu berniat untuk menghidupkan, membangkitkan lagi, mengembalikan kita ini semuanya kepada Allah itu mustahil. Tidak ada kata-kata sebenarnya. Kecuali tidak ada suruhan, kecuali ada supaya kita di mana cara banyak itu ingin aman sama itu nanti kita kembali kita tentang kaitannya penjelasan pada surat Asy-Syura dan tentang tanda-tanda kecuali semua akan kembali. Kemudian surat Al-Aqsa surat yang ke 46 ayat 33. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bikhalqihim biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta ألا إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أدكه tidak mereka itu sama memperhatikan melihat Allah bahwasanya Allah itu alladzi zat yang telah menciptakan as-samawati wal ardh langit-langit dan bumi. Walam dan tidaklah Yahya, ya Allah itu merasa lemah konflik dikhalqihim karena menciptakan mereka ini dengan menjadi karena dan, atau untuk menciptakan mereka dikhalqihim dengan yang kuasa ala ayyuhyal mauta ala atas anbawasanya yuhya ya Allah menghidupkan al mauta orang-orang yang mati. Bala ya ini Allah itu manusia dan dia Allah itu tidak merasa lemah atau kaya. Inna hu sesungguhnya dia Allah itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu hadir bu atau maha kuasa. Jadi surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 33 ini ayat lain yang menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah berkuasa. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, Allah sudah menciptakan itu, apa kalian atau kita ini tidak melihat? Sudahkah kita memperhatikan? Melihat bukan hanya secara, oh tahu itu langit, oh tahu ini bumi. Tidak, kita lihat. Apakah sudah pernah mereka itu bertakabur, merenungkan tentang tanda kekuasaan Allah? Orang dan pembahasan Qur'anan kita akan melihat alam semesta yang Allah ciptakan. Kira-kira ciptaan siapa? Nah, di sini disebutkan Allah yang menciptakan. Di ayat lain tentang Allah itu adalah khaliqus samawati wal ardh. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya dia Allah itu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi di atasnya itu Allah menjelaskan tentang khaliqus samawati wal ardh. misalnya kalau 5.000 semakin ke atas semakin belum di bumi ini, belum yang kecil-kecil tidak lama. Kalau misalnya inflasinya kalau mental kita ini kita atas hasil atau isi sudah ada dalam iman kita ini. Jadi bisa jadi seperti itu, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah atau makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita. Dan dikatakan alamnya roh itu, pernahkah kita memperhatikan, melihat kemudian merenungkan bahwasanya itu adalah ciptaan Allah? Tidak pernah. Terus kalau sudah pernah melihat, memperhatikan, apa yang kita lakukan atau apa yang Anda lakukan? Setelah itu tambah imannya atau tetap saja tidak ada perubahan atau semakin kufur kepada Allah. Nah ini setelah melihat tanda kekuasaan Allah bukan hanya sekedar diabadikan begitu saja, di foto, di video dan sebagainya, indahnya begitu tidak. Tapi setelah melihat kebagusan, bahkan ada tanda-tanda seolah-olah itu ciri kebaruannya, entah apanya lagi kita anak Allah kita sih. Yang ciri itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Terbatas ada yang bagaimana berbeda dari yang lainnya. Adalah satu batu. Oke, manusia kalau batu tidak bisa. Itu sebagai tanda kekuatan Allah. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan? Semakin takdiruk, semakin takwa, iman takwa kepada Allah, atau semakin kufur kepada Allah. Nah, kan ada lewat begitu saja. Jadi ini Allah jelaskan, Allah tanyakan kepada para manusia ini, baik mukmin maupun yang tentang ciptaan Allah itu sudahkah melihat baik yang ada di langit maupun di bumi? Dan tidaklah ya di khalqihim, Allah itu merasa lemah, merasa banyak ingin atau karena menciptakan mereka. Ya Allah menciptakan ini, Allah itu al-awwal wal-akhir. Jadi itu Allah menciptakan tidak ada rasa banyak, lemah. Dan akan mengalami dia seperti ini dan tanda-tanda kekuasaan Allah masing-masing. Allah tidak ngantuk, tidur, kemudian kaya sampai kesenok itu tidak ada. Kita yang kerja itu kaya itu pikirannya, tanggungnya kan dia pikirannya itu bukan mikir apa-apa yang tertutup. Kalau kita kalau semakin marah ya lambungnya kena dan tahu-tahu sakit ada kemboyannya kerja kenyataan untuk apa itu perkara kecil. Tapi kalau kerja untuk beribadah kepada Allah, belajar untuk beribadah kepada Allah, payahnya itu ada juga. Payahnya itu entah sampai sakit apa ya, tapi ya kalau bisa bisa tidak sampai sakit. Karena kalau dalam ibadah ngonyo pun memaksakan diri kan tidak boleh. Jadi sampai imbang. Untuk beribadah, untuk istirahat itu masing-masing ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Dan Allah tidak mengalami. Karena apa? Allah itu adalah khalik, sedangkan kita itu adalah makhluk. Nah kalau memperhatikan ayat Allah seperti itu, kita semakin kadar kepada Allah, kita semakin beriman kepada Allah, kita semakin bertakwa kepada salah satunya. Kalau tidak sempat untuk melihat kanan kiri yang semakin jauh dimanapun berada, dengan bertadabbur ayat-ayat Allah Al-Quran sehari baca ayat Allah berapa kali? Kita membaca ayat Allah itu berapa kali? Lima atau tidak? Tidak ada yang apa? Kita membaca masalah di waktu sholat kan? Tetapi itu jadi semua surat yang ada itu maksudnya di Al-Fatihah. Kalau kita merenungkan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah, kalau kita merenungkan bacaan surat atau ayat yang ada setelah surat Al-Fatihah itu juga bagian dari tadabbur. Dan kalau perlu bahkan meluangkan waktu untuk membaca. Sambil kering-kering kalau masalah itu tentang ayat apa saja yang dia inginkan untuk diingat-ingat kembali. Kalau orang itu datang kalau berani apa? Jika datang tidak terlepas dari hati. Lalu senang untuk senang-senang yang luas. Iwan tidak begitu kalau senang tak senang saja makanya. Nanti kalau pas saya mungkin stres. Bahkan hanya kalau orang kan sudah Allah katakan maksudnya Allah titipinna satna itu kalau dia senangnya itu yang keluar apa, tatkala dia susah itu yang keluar apa. Tentunya kalau dikatakan titipinna satna itu tatkala senang dia itu titipinna syukur, tatkala susah dia dikeluar apa. Terdapat pun senang kalau dalam keadaan pengertinya di antara keduanya. Ya, ingat kepada Allah, bertakabur kepada Allah, mengharapkan kalau dalam keadaan semuanya ini bisa dimasukkan dalam bagian ibadah, tatkala dia itu kesusahan, kesusahannya ini masih dikajar oleh Allah. Tentunya kalau itu dia bisa bertakabur dan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Bagaimana kita? Bukan memandang saya ini bukan santri atau apa, tidak. Kalau sudah pernah ngasih itu, walaupun satu ayat itu bisa menjadi tetap perlu untuk merenungkan tentang ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan. Dan ini tanda kekuasaan Allah itu tentang ciptaan langit dan apalagi kalau sudah menguasai ilmu alam yang dia itu lebih lagi dia harusnya punya bahan untuk bisa merenungkan tanda kekuasaan Allah lebih banyak, lebih jauh, lebih sempurna. Kenapa? Bahannya itu ada, ilmunya itu ada. Lebih bisa bersyukur lagi kalau diharapkan untuk bersyukur. Lebih bisa beriman lagi. Tingkatnya peneliti itu profesor, itu ada profesor, ya. Dengan otaknya kita sedangkan dia tadi bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu lebih dalam. Daripada orang biasa atau yang bukan ahlinya. Termasuk apa yang kita miliki dalam keahlian kita itu ada kalau mau direnungkan di situ. Nah, tinggal kita mau tidak untuk apa merenungkan atau ada waktu tidak untuk merenungkan. Harusnya ada waktu karena apa? Untuk kita melakukan aktivitas ini itu mencari-carikan waktu. Bahkan waktu yang 7 hari itu seolah-olah kurang, kalau perlu bisa 8 atau 9 atau lebih dari hari yang 7 itu. Itu padahal baru urusan dunia belum tentang tadabbur kita. Kemudian Allah jelaskan lanjutannya itu balam yakin kalbihim nabi qadirin yang Allah itu kuasa ala ayyuhiyal mauta untuk menghidupkan orang yang mati. Nah, apakah tidak kalian itu memperhatikan melihat bahasanya Allah menciptakan itu Allah tidak banyak dan Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati bahkan orang yang mati pun Allah itu bisa menghidupkan. Kalau kita perlu kita di antara sahabat kita atau teman terdekat kita meninggal digoyang-goyang begitu karena kecilnya bisa jadi terus atau maunya dengan berbagai macam cara bagaimana caranya biar selamat tidak mati itu maunya seperti itu tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah selamat tidak ikutin mau. Tapi kalau Allah ini Allah katakan anjing dia mau kabarnya Allah itu bisa menghidupkan orang yang mati. Sedangkan Allah bagian makhluknya Allah diberi kemampuan untuk bisa seperti itu. Itu seperti misalnya Nabi Muhammad yang bisa menghidupkan. Tapi memang ada hal-hal yang terbatas. Itu tetap menurut kehendak Allah, bukan keinginannya Nabi. Nanti adanya kerja, bisa. Tapi bukan dia menghidupkan itu tidak. Ada terbatasan juga. Tapi kalau orang bodoh menghantar jahatnya dia itu adalah kalau orang bodoh tidak pernah atau tidak pernah mengimani kalau hanya sekedar membaca semua banyak kita membaca tapi untuk bisa mengimani dan takwa kepada Allah tidak semua orang bahkan walaupun dia itu orang yang jenis terdekat pun dia akan berkata dengan ayat Allah karena tidak ada hidayah pada maka orang katakan banyaknya dia tentang ciptaan Allah, bahasanya Allah itu tidak merasa banyak, tidak merasa berat. dan Allah itu mampu untuk bisa menghidupkan manusia atau makhluk yang lainnya. Nah, kalau kecil, sekecil apapun, harus cuma untuk maka dikatakan benar, inilah mengenai penelitian sesuatu itu makul atau tidak, masuk akal atau tidak masuk akal, Allah itu mampu. Kalau kaitannya masuk akal atau tidak, Allah itu mampu. Kalau kita ini dalam ibadah kepada Allah atau aktivitasnya itu hanya sifatnya sementara, itu hanya perlu pertolongan dari Allah saja. Minta pertolongannya itu dengan doa, tentunya Allah tidak bisa menyelesaikan doa yang masuk akal atau tidak masuk. Yaitu tidak perlu adanya keyakinan. Kita meyakini atau tidak yakin bahwasanya Allah akan memberi pertolongan. Kalau yang kemarin jelaskan bahwasannya ambil hikmah dari musibah yang ada pada diri kita. Tidak gampang orang untuk bisa mengambil hikmah. Tetapi kalau dia bisa mengambil hikmah, itu mesti ada. Di balik musibah itu ada hikmah yang dia bisa ambil. Jadi pelajaran untuk orang yang terkena musibah. Kalau dia bisa mengambil pelajaran dan bersabar itu, derajatnya itu akan dinaikkan di hadapan Allah. Di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Dan itu yang tahu adalah dan ini tentang ayat-ayat bagaimana katanya itu ada tanda-tanda kekuasaan. Dan itu bisa dilihat yang kita di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 164, surat Al-Qa'ad surat yang 11, ayat 4, surat Al-Mahal surat yang ke 16, ayat 12, ayat 67, surat Al-Ankabut surat 29, ayat 63, surat Ar-Rum surat 30, ayat 20 sampai 25, 28, 46, surat Yasin, surat 36, ayat 68, surat Al-Qasas, surat 41, ayat 39, surat Asy-Syura, surat 42, ayat 32 dan 50, dan surat Al-Zariyat, surat 45, ayat 5, dan masih banyak ayat lain yang lainnya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, untuk melatihnya itu tadi, kita latihan satu ayat dulu, kita tidak saya melihat itu. Bahkan satu ayat itu bisa berbeda-beda untuk memperhatikan tanda kekuasaan. Si A memperhatikan satu ayat yang sama, itu mendapati cuma 2-3. Tapi si B bisa melihat tanda kekuasaan Allah itu lebih dari 3. Si C bisa melihat tanda kekuasaan Allah pada ayat yang sama lebih dari 5. Nah, tinggal kita bagaimana? Bisa jadi ayat ini berangkaian dengan ayat yang di sana. Tanda kekuasaan Allah yang lainnya yang kita semakin takut kepada Allah, semakin merasa suka untuk bertadabur dengan ayat-ayat Allah, tidak merasa sih. Walaupun toh itu dia pernah belajar, pernah mendengarkan, bahkan pernah menyampaikan pun, yaitu saat mendengar itu sebagai pengingat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah merasa cintanya kepada Allah itu dengan ayat-ayat Allah itu bukan merasa sebel atau tidak, itu semakin dia mengingat kembali atau bahkan mendapatkan tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Itu tentang tanda kekuasaan Allah. Dan kemudian pada nomor 2 yaitu ayat-ayat tentang pertolongan Allah kepada orang yang jadi yang nomor 1 tanda-tanda kekuasaan Allah, sekarang pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang kafir. Ini di surat At-Taubah salah satunya surat yang ke-9 ayat 25-26. Laqad nasarakum Allah fi mawatin katsira wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لقد سنغفر نصركم الله Allah telah menolong kepada kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman di mawadina kathira, pada banyak tempat. Itu mawadina tempat-tempat kathira yang banyak. Dan salah satunya wa yauma hunain, dan di hari Hunain. Hunain itu suatu lembah yang dekat yang ada Mekah dan Taif. Bagaimana tentang peristiwa Hunain itu? Yaitu in ahjabatkum, in tatkala ahjabatkum, menakjubkan atau membanggakan kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman, tentang apa? Kasratukum, banyaknya kalian. Banyaknya mereka itu 10.000 bahkan sampai 13.000. Salam padahal tidaklah suhni menjadi cukup antum dari kalian sekalian saya antum sedikit pun. Atau padahal tidak mencukupkan antum dari kalian sekalian saya antum sedikit pun. Ini jumlah yang banyak. Wadawakab dan menjadi sempitlah alaikum atas kamu sekalian apa? Al-Ardu bumi ini rahubat dengan apa-apa yang yaitu longgar dengan longgarnya bumi tersebut. Umar kemudian walaikum kamu sekalian berpaling bukti di membelakang paling membelakang terus kalah. Nah setelah kemudian ya Allah menurunkan sakinah tahu ketenangannya ketenangannya Allah ala rasulihi kepada rasulnya ala atas kepada Rasulihi Rasulnya Allah wa alal mu'minin dan atas sebagian orang-orang yang beriman. Sebagian orang beriman itu jumlahnya cuma 80 orang dari 12.000. Ya antara jinudan dan ya Allah menurunkan jinudan para tentara minah sama dari langit lam tarauha tidaklah tarau kamu sekalian orang-orang beriman sama melihat pada para tentara yang turun dari langit. Nah setelah turun wa azzara janji Allah telah menyiksa menjadikan tersiksa siapa? Alladzina kafaru orang-orang yang mereka itu sama kafir dengan penyerangan dari Jibril atau di gunung mereka itu kalah mati. Wa dzalika dan peristiwa seperti itu jazaa'u kafirin kejadian seperti itu sebagai balasan buat orang lain yang mereka itu sama akhir di dunia. Itu baru di dunia kan? Belum di akhiratnya. Jadi dari surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 25-26 ini Allah jelaskan bagaimana laqad nasarakumullahu fi mawaqin katsir. Sungguh telah banyak Allah telah menurunkan pertolongannya pada banyak tempat. Bukan hanya satu dua ratus, tapi banyak tempat yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah ini salah satunya kemudian Allah sebutkan wayaumah Hunain itu dan di terjadi pada hari perang Hunain. Jadi pada perang Hunain itu tadi mereka para sahabat itu tadi dikatakan ah, dapat mengkat khotibun orang-orang beriman ya, mereka itu jumlahnya kalau yang orang Madinah sendiri menurut disebutkan 10.000 yang 2.000 itu dari kalangan orang-orang Madinah. Ya, sama hadirin kerjaan itu jumlah mereka yang bangga itu tadi dengan bangganya merasa bahasnya menang dan ternyata tidak. Bahkan Allah jelaskan wajabat alaikum la'arku minya rahubat summa wallaikum muslim bahkan menjadikan kalian itu menjadi sempit karena apa? Karena mereka itu tidak to'at atau karena mereka itu dalam satu kelompok itu ada di antara mereka itu ada yang kurang dari Allah akhirnya sama Allah ada mungkin mereka tidak to'at kepada pemimpin ini akhirnya menjadi mereka itu salah. Nah ini sebagai contoh bahwasannya tanda kekuasaan Allah, terus jika itu pertolongan Allah itu akan datang, walaupun mereka itu kurang, tapi mati mereka itu tergolong orang yang berbeda. Ada yang benar-benar sabar, benar-benar istiqomah, ada yang sedang, ada yang lemah, sama sekali. Ini Allah ceritakan bagaimana Allah memberi pertolongan, menurunkan pertolongannya yang dicari cewek itu. Lakat masyarakatullah semua cuma. Dan salah satunya pertolongan itu walaupun belakangnya endingnya itu walaupun kalah tapi masih ada pertolongan. Itu katanya jadi pada perempuan. Mereka bisa melakukan atau mendapatkan kenalan ini sendiri. Maka bisa jadi niatannya juga karena Allah. Nadinya bisa jadi begitu. Padahal ini termasuk dalam petang ini tadi kisah-kisah yang mana butuh pengorbanan di amwalikum yang berkata dan juga manusia. Untuk melatihnya sebenarnya melatihnya itu mau berkorban mengorbankan harta bendanya, dirinya, jiwanya atau tidak kepada Allah sebelum terjadinya ada ya tidak terjadi seperti ini. Dan yang diajarkan bukan banyaknya jumlahnya orang tadi, tapi tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Pertolongan dari Allah mengharapkannya. Dan kejam kami fa'atin kali latin, walabat fi'atun kasi rata ibunya. Kalau lain sepandang lagi, rasanya jumlah yang banyak itu kadang orangnya macam-macam. Cara menerimanya juga macam-macam. Hasilnya juga berbeda. Yang bisa menerima, walaupun penjelasannya panjang, yang kita mentaksikan. Maksudnya ini begini. Mentakin itu perwujudannya, matiannya begini, itu bisa. Maksudnya yang harus panjang, dan panjang dulu baru paham. Ada. Maksudnya ini satu perintah dalam pertangan itu, perintah yang rendah, spontan, nanti memerlukan kemampuan orang untuk bisa menerima itu. Ya, begitu saja. Cepat, yang bisa menerima itu. Nah, itu belum lagi dengan kekurangan pada dirinya yang tidak memperhatikan dirinya. Akhirnya mendapatkan jadi kesalahan atau bagaimana. Sementara diadakan semua walai itu. Tapi semua tapi tidak tahu Allah. Karena mungkin Allah memberi pertolongan kepada Rasulnya yang beriman yang mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح. Terima kasih sahabat Front dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Radio Suara Front 88.5 FM Radio Dakwah Penyatu Umat. Masih bersama saya sahabat Muhammad Irsyad ya, yang setia menemani Anda di setiap pagi Anda. Dan maaf sahabat, tadi kajian tafsir rutinnya terpotong belum selesai dan sudah terpotong ya. Dan sahabat Front dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan kajian tafsir rutin ya, yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo di setiap jam 5.15 pagi hingga jam 6 pagi hanya di Radio Suara Front 88.5 FM Radio Dakwah Penyatu Umat. Jadi bagi Anda sahabat yang ingin bergabung mengikuti kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo, silakan ikuti di Radio Suara Front 88.5 FM Radio Dakwah Penyatu Umat di setiap jam 5.15 pagi hingga jam 6 pagi. Jadi kesempatan bagi kita semua sahabat untuk paling tidak di setiap pagi ya bisa mendapatkan